Susah untuk di tentukan laki-laki dan perempuannya, maka dia diberikan yaitu setengah dari bagian jenis laki-laki dan setengah dari jenis bagian perempuan. Dia mendapatkan dua. Jika ini sebagai diberikan harta warisan karena sebagai mutaqabilan, sebagai tambahan, yaitu dia mendapatkan setengah dari jenis laki-laki dan mendapatkan setengah dari jenis perempuan. Wa in warasa bi ahadi taqdirain bidunil akhar falahu nisfu taqdiril ladzi yarisu bihi. Dan jika seorang banci tersebut hanya bisa ditakdirkan satu saja, ditentukan, oh ini laki-laki bukan perempuan, maka dia mendapatkan setengah dari apa yang telah dia ditakdirkan atau ditentukan. Kalau misalnya, oh ini laki-laki, berarti diberikan setengah dari jatah laki-laki. Oh ini perempuan, berarti diberikan setengah dari bagian perempuan. Wa hadha hukmu ya'malu bihi sawa'un kana yurja ittidahu khalil khunsa aw la yurja. Maka hukum ini diberlakukan baik itu orang itu bisa diharapkan dalam jenis banjinya itu bisa ditentukan laki dan perempuannya ataupun tidak bisa ditentukan. Ini sebagian pendapat para ulama. Wa minal ulama'i mayyara at-tafsir. Kemudian sebagian ulama yang lain lagi mereka berpendapat yaitu dengan dirinci. Fa in kana yurja ittidahu khalil khunsa, jika orang tersebut bisa diharapkan nanti akan jelas keadaan bancinya. Umila huwa wa mamahu bil adar, maka di dia diperlakukan, yaitu bersama yang lainnya bil adzar, yaitu sesuai dengan kebutuhan atau hajat banci tersebut, yaitu diberikan harta warisan sesuai dengan kebutuhan. Fa yu'ta huwa wa man ma'ahu mutayakkan min mirasihi, maka orang banci tersebut diberikan dan orang yang bersamanya secara keyakinan atau secara yakin di dalam harta warisannya, itu tetap diberikan penuh. Wa yuqaful baqi ila ittidai halihi, dan tentunya nanti akan ditunggu, yaitu dengan ditunggu sampai jelas keadaannya apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau dia jelas laki-laki berarti dikasihkan. Contohnya sebagai laki-laki yang berjenis banci atau perempuan yang berjenis banci. Wa in kana la yujai tidahu halihi fa inna khunsa yu'ta nisfa mirasi zakarin wa nisfa mirasil unsa in warasa bitakdiraini. Apabila banci tersebut diberikan setengah dari harta warisan sebagai jenis laki-laki, dan juga diberikan setengah dari jenis perempuan jika memang banci tersebut ditakdirkan dua jenis. Ini bisa laki-laki juga bisa perempuan, berarti dapat setengah dari laki-laki dan setengah dari perempuan. Wa in warasa bi ahadi takdirain yu'ta nisfa ma yastahiqu bihi, dan apabila dia hanya bisa ditakdirkan salah satunya saja, apakah ditakdirkan sebagai laki-laki, kalau laki-laki berarti mendapatkan setengah dari laki-laki, atau kalau bisa ditentukan sebagai perempuan maka juga diberikan setengah dari harta warisan yang diberikan oleh perempuan, yaitu ini setengahnya. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kebanyakan para ulama tatkala menulis sebuah khilaf dari beberapa pendapat ulama, maka kebanyakan itu yang paling terakhir itu adalah pilihan si penulis. Yaitu apabila banci tersebut bisa ditentukan jelas laki-laki atau perempuannya, maka diberikan setengah dari bagian laki-laki atau setengah dari bagian perempuan. Karena dia apa? Berjenis khunsa, berjenis banci. Namun kalau tidak bisa ditentukan antara laki-laki dan perempuannya, ini laki-laki tapi juga bisa perempuan, alat reproduksinya dua misalnya, maka diberikan setengah dari bagian warisan laki-laki dan juga diberikan setengah dari bagian warisan perempuan. Ini kesimpulannya. Sebenarnya kalau hanya sebagai macak banci itu yang tercela, yang tidak boleh. Laki-laki maca perempuan, perempuan maca banci. Ini yang dilaknat. Itu ya ini. Jadi memang dia sudah takdir Allah. Maka hukumnya seperti ini. Mempunyai dua alat reproduksi, berarti bagiannya setengah dapat setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan, mendapatkan dua. Kenapa? Ya, dua jenis semua. Belum pernah mendengar ya? Kalau di sini belum ya? Di Indonesia ada ya? Benar-benar dua reproduksinya. Nah ini sehingga para ulama sudah apa, dulu juga ada, mungkin sekarang ada juga. Berarti alhamdulillah pembahasan para ulama itu sudah lengkap ya, nggak bingung-bingung lagi. Kalau yang tercela yaitu tadi, laki-laki macaknya perempuan, perempuan macaknya laki-laki, seperti para pelawak itu misalnya. Itu yang tercela. Tidak boleh untuk guyonan. Tidak boleh. Termasuk ancaman mendapatkan laknat. Kemudian kita lanjutkan bab dalam warisan dari orang atau anak yang ada dalam kandungan. Qad yakunu mimlatul warasati hamlun. Seringnya dari jumlah anggota harta waris itu yaitu hamil, yaitu sedang dikandung. Ma'lumun hina idzin ma yasulu min al-iskali an-nasi' an jahalati hal allati yakunu 'alaiha min hayatin aw mautin. Mata'ada da'a infirad ana wasah aw dzukurah. Dan telah diketahui apa yang terjadi pada permasalahan yang sulit yang berkembang tentang ketidakjelasan keadaan, yaitu seseorang yang berada di dalam perut ibunya, apakah dia masih hidup atau mati. Bisa saja ya kan, orang yang dikandung ini tahunya hidup ternyata sudah mati, bisa jadi kan. Atau jumlahnya banyak atau satu ya kan? Terkadang ada di USG kayaknya dua ternyata satu, atau sebaliknya ternyata USG itu satu ternyata dua, sehingga tidak menentu. Kemudian apakah berjenis laki-laki atau perempuan, ini juga sesuatu yang jahalah, yang masih samar, belum diketahui secara pasti. Wal hukmu yakhtalifu ghaliban bihtilafi tilkal istimalat. Istimalat. Dan hukum tentunya akan berbeda, yaitu dengan perbedaan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Min huna ihtamal ulama'u rahimahullah fi sya'nihi. Maka dari sini para ulama rahimahullah mereka juga menaruh perhatian tentang permasalahan pembagian warisan dari anak yang masih dikandung. Wa qadu lahu baban khasan fi kutubil mawaris, sehingga mereka memberikan apa judul yang khusus, bab yang khusus di dalam kitab-kitab tentang pembagian harta waris. Walhamlu ma yahsulu fi batni minal walad. Hamil yaitu ma yuhmalu fi batni minal walad, apa yang terkandung di dalam perut dari seorang anak. Wal muradu bihi huna ma fi batnil adamiyati idza tufiyal mirasu wa hiya hamilun bihi. Yang disebut, yang dimaksud di sini dalam pembahasan ini adalah apa-apa yang ada di perut adamiyah, yaitu seorang manusia, apabila orang yang mempunyai harta warisan itu meninggal, kemudian akan dibagikan harta warisan tersebut, sedangkan anggota harta warisnya berada dalam perut ibunya. Maka nanya ini soal yajubu bikuli takdirin. Maka tentunya dia akan mewarisi atau tertutup dengan sesuatu yang nanti akan ditakdirkan. Au yarisu au yajubu fi ba'di taqarir idza infasala hayyan. Atau dia mewarisi atau dia terhalang dari sebagian takdir-takdir apabila dia terlahir dalam keadaan hidup. Walhamdulillahi yarisu bil istima'i huwaladhi yastahiku fihi syartani. Dan kehamilan yang akan mendapatkan harta warisan ini secara ijma, yaitu yang telah diperjelas dalamnya, ini ada dua syarat. Syaratul awal, syarat yang pertama, wujuduhu fir rahmi hina mutil mauris walau nutfatun. Yang pertama, adanya makhluk atau janin berada di rahim tatkala kematian orang yang akan mewarisi hartanya atau akan memberikan warisan hartanya tersebut, walaupun masih berupa nutfah atau masih berupa air mani yang menetap di dalam rahim. Misalnya ada seseorang meninggal ya, meninggalkan harta waris, kemudian seandainya istrinya ya kan hamil nih, walaupun baru 1 bulan misalnya ya, masih berupa apa nutfah, masih berupa air mani yang menetap di rahim, maka ini berarti ada wujudnya, ada wujudnya. Si ibu ini benar-benar misalnya merasakan sedang hamil ini, walaupun masih mungkin 1 bulan atau kurang ya. Asyartu sani, syarat yang kedua, ingwisolahu hayyan hayatan mustaqirratan. Yang ke syarat yang kedua, anak tersebut lahir dalam keadaan hidup dan kehidupannya ini benar-benar bisa mandiri, mustaqirrah, bisa dipastikan kehidupannya. Liqali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi ada sabilillah. Juga hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, idza istahalal mauludu wurisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila maulad bayi yang lahir itu benar-benar kelihatan, istahalla wurisa, maka diberikan harta warisan. Benar-benar ada tanda-tanda kehidupan. Wa makna istihalul maulud, dan makna secara jelas dari kelahiran anak tersebut, yaitu buka uhu inda wiladatihi birafi sautihi, yaitu adanya tanda-tanda yang terlihat seperti menangisnya si anak tatkala dilahirkan dengan suara yang tinggi. Wakila, dan ada yang berpendapat makna istihal istihlal ayujad minhu dalil hayati min bukain au atasin au harokatin, yaitu terlihat tanda-tanda yang ada pada kehidupan anak tersebut, baik itu dengan tangisan atau dengan atas bersin atau bergerak. Wala yahtasu bidzalika bil buka, dan tidak dikhususkan hanya dengan menangis saja. Fal istihlalu ba'dal wiladati dalilun ala inkisalihi hayyan hayatan mustaqirratan. Maka dengan adanya tanda-tanda yang zahir yang bisa dilihat seperti ada tangisan atau bersin atau bergerak bayi tersebut, maka ini menunjukkan atas apa terjadinya kehidupan anak tersebut dengan mustaqirrah, kehidupan yang tersendiri. Wabihi yatahaqqaqa syurutus tsani, maka dengan terlihat adanya tanda-tanda yang nampak tersebut, berarti apa? Ini terrealisasinya adanya dua syarat tersebut. Ada amma syarat awal, adapun syarat yang pertama, wahwa wujuduhu fir rahmi hina mautil muwaris, wa yustajallu ala tahakkukihi bi an talidahu fil muddatil muhaddadah lil hamal, yaitu memang adanya janin yang berada di rahim tatkala meninggalnya orang yang mempunyai harta warisan. Maka ini menunjukkan atas adanya seseorang yang akan dilahirkan dalam waktu beberapa waktu dari kehamilan. Walaha akalu walaha aksaru bihasabil ahwal, dan kehamilan tentunya apa? Ini bisa lebih sedikit waktunya, misalnya kurang dari 9 bulan 10 hari, atau lebih lama lagi, tergantung dengan keadaan kehamilan tersebut. Wadzalika annal hamlil maulud ba'da wafatil mauris salah satu halatin, dan keadaan anak yang baru dikandung tatkala meninggalnya orang yang mempunyai harta warisan, ini ada tiga hal atau tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, antalida hayyan qabla madza zamanin aqallu muddatil hamal min mautil mauris, dan yang pertama, anak tersebut dilahirkan dengan secara hidup, dilahirkan hidup sebelum berjalannya waktu dari kurangnya waktu kehamilan dari kematian orang yang mempunyai harta waris. Babi hadil hala yarisu mutlaqan. Maka dengan keadaan ini tentunya bayi akan mewarisi secara mutlak. Jadi apa? Keadaan yang pertama, bayi dilahirkan sebelum matinya orang yang mempunyai harta waris. Tentunya apa? Ya, anak tersebut lahir dengan hidup, tentunya apa? Tentunya mendapatkan harta warisan secara mutlak. Baik itu laki-laki atau perempuan, bayinya. Li anna hayatahu ba'dal wiladati fi hayatil muddah dalilun ala annahu kana mawjudan qabla mautil mauris. Karena hidupnya anak tersebut setelah dilahirkan dalam beberapa waktu, keberadaannya sebelum matinya orang yang mempunyai harta warisan. Tentunya apa? Keadaan seperti ini jelas anak tersebut mempunyai mendapatkan harta warisan sebelum kematian orang yang mempunyai harta waris. Kalau muddatil hamil, kalau muddatil hamil sitata ashurin bi ijma'il ulama. Dan paling sedikitnya waktu kehamilan tersebut adalah 6 bulan. 6 bulan kok sudah lahir. Ini paling cepat berarti ya. Ada orang lahir sebelum 6 bulan bayinya selamat. 5 bulan bisa selamat. Jarang ya. Biasanya kalau prematur itu 6 bulan. Itu kelahiran yang paling cepat sebelum keumuman bayi lahir, yaitu 9 bulan 10 hari. Maka secara ijma ulama paling cepat masa kehamilan yaitu 6 bulan. Liqali ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dan kehamilan dan bisanya dilahirkan 30 syahrun, yaitu 30 bulan. 30 bulan berarti 6 30 syahrun. Qali ta'ala, bersamanya firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ini bukan yang menutup, namun ini 30 bulan berapa? 2 tahun setengah. Berarti paling banyak ini ya. Yang menyusui. Dan dia melahirkan dan disusui atau di apa? Dipisah 30 bulan. Di dalam firman Allah Ta'ala yang surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdina auladuhunna hamlaini kamlain. Dan ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya ini selama 2 tahun penuh. Wa idza taral khawlan wa huma arba'atu wa ishruna syahran min salasin syahran. Bagia sitar asyurin. Ini ngitungnya. Dan apabila kurang dari 2 tahun, padahal di sana ada 4 bulan arba'a wa isruna syahran, 24 bulan. Dari 30 bulan bagia sitatu ashur, maka akan sisa 6 bulan. 30 bulan dikurangi 24 bulan. 6 bulan. Bagia akalo muddatul hamil atau muddatul hamil, maka ini adalah usia yang paling sedikit dari masa kehamilan. Jadi alhasil, walaupun anak tersebut dilahirkan prematur, kurang dari kebiasaan masa kehamilan 4 bulan 10 hari, namun dia tetap hidup dan berkembang, maka jelas ini mendapatkan harta warisan walaupun dilahirkan dalam keadaan prematur. Kemudian halatu saniyah kandil antal yadahu pada mada zain akar murtal hamil min mautil nuris. Itu bayi dilahirkan setelah mas yang lebih masa kehamilan dari orang yang akan meninggalkan harta waris. Wafah fiha dihalah yaris, maka pada keadaan ini maka bayi tersebut tidak mewarisi. Li anna wiladatuhu ba'da hadil muddah tadulu ala khudusihi ba'da maudil waris. Karena kelahirannya setelah masa-masa yang menunjukkan atas kejadian-kejadian setelah meninggalnya orang yang akan memberikan harta warisan. Insyaallah kita perjelas nanti setelah pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.